Ada orang sedang berumah tangga kena musibah. Istrinya berzina satu kali, terus berjampur lagi sama suaminya sampai beberapa kali. Qadarullah, dia hamil sampai melahirkan. Apakah itu anak suaminya atau bukan? Karena di bulan itu yang dilakukan zina dulu terus campur sama suami. Tolong minta penjelasannya. Taib. Sebelumnya kita katakan ini adalah musibah besar, ya, termasuk akibat dari pergaulan bebas, ya, dan membiarkan seorang istri itu bebas bergaul dengan laki-laki lain. Taib. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang semua hal yang bisa mengantarkan kepada zina sebelum zina itu terjadi. Ya. Sebelum zina itu terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Sebagaimana firman-Nya, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mendekati zina, ya. Artinya hal-hal apa saja yang bisa mendekatkan kepada zina, ya, itu semuanya diharamkan di dalam syariat Islam, ya. Seperti pembicaraan yang tidak perlu antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya, apalagi sampai bersenda gurau, ya, berikhtilat, campur baur, sampai berdua-duaan, inilah bisa mengantarkan kepada perzinahan. Maka wajib bagi setiap muslim untuk melarang istrinya atau wanita-wanita yang berada di bawah perwaliannya, ya, dari hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perzinahan sebelum itu terjadi. Taib. Kemudian, adapun status anak ini yang ditanyakan, maka dia adalah milik suami yang sah. Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, al-waladu lil firash walil ahiri al-hajar. Ya. Bahwasannya anak itu bagi pemilik kasur, sedangkan bagi pezina tidak mendapatkan apa-apa kecuali batu. Ya. Kecuali batu, yakni kerugian. Ya. Dan kalau dia muhsan, pernah menikah, maka dia mendapatkan rajam. Taib. Maka hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwasannya anak itu milik suami yang sah. Ya. Walaupun bisa dibuktikan dengan bukti ilmiah bahwasanya itu bukan anaknya. Ya. Tetapi karena dia yang berada dalam pernikahan yang sah, maka itu dihukumi sebagai anaknya. Ya. Walaupun secara biologis bisa dibuktikan, ya, DNA-nya tidak sama misalkan. Tetapi secara hukum, dia itu tetap anaknya. Iya. Dan tidak ada hak, ya, bagi seorang bapak, ya, bagi anak hasil perzinahan. Tidak ada hak sama sekali. Jadi tidak boleh anak hasil perzinahan itu dinasabkan kepada bapaknya. Karena dia bukan bapaknya secara hukum syar'i. Meskipun secara biologis dia adalah bapaknya. Sehingga kalau misalkan anak ini besar, dia tidak boleh menjadi wali bagi anaknya. Dia pula tidak mewariskan bagi anaknya. Tidak boleh dia pula berkhalwat, ya, bersama anaknya hasil perzinahan. Karena secara hukum, dia bukan anaknya. Meskipun pada saat yang sama juga, dia tidak boleh menikahi anaknya sendiri. Dari hasil perzinahan, walaupun secara hukum, dia bukan anaknya. Sehingga tidak boleh dinasabkan kepadanya. Ya. Misalnya, bapaknya bernama Fulan. Ya. Maka, anak hasil zinanya ini, tidak boleh dikatakan Fulan bin Fulan. Ya. Fulan bin Fulan. Tidak boleh sebab dia bukan anaknya sendiri. Karena dalam syariat dilarang menasabkan anak kepada selain bapaknya. Ya. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin.